الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، kita masih membaca tentang kisah perang Hunain, perang yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yang menjadi pelajaran penting bahwa kemenangan bukan dari kasrah, kemenangan bukan dari jumlah. Allah katakan dalam ayat, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang besar bi'idnillah. Dan kemudian di ayat lain Allah katakan tentang perang Hunain, wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah perang Hunain yang kalian terkagum-kagum dengan banyaknya jumlah kalian, pasukan yang panjang, pasukan terdepan sudah melewati bukit, keluar dari sisi yang lain, pasukan belakang masih bisa melihat, pasukan terdepan sudah melewati bukit. Ternyata kata Allah, falam tughni ankum syai'a, tidak bermanfaat jumlah tersebut. Ternyata pasukan Hunain atau pasukan musyrikin Hawazun dan suku-suku yang bersamanya sudah lebih dulu ada di perbukitan Hunain atau di lembah Hunain, siap-siap dalam kondisi atau dalam posisi yang sudah siap. Kaum muslimin di dalam kegelapan subuh menuruni lembah, tiba-tiba diserang dari kanan, dari kiri, dari atas. Maka terjadilah kekacauan. Saat itu barakallahu fikum, manusia diuji. Adapun orang-orang yang beriman yakin kemenangan pasti akan datang. Rasulullah SAW tidak mungkin dusta. Beliau benar-benar Rasul, enggak mungkin Allah biarkan. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, ana Rasulullah la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, ana Rasulullah la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku Rasulullah, aku tidak dusta, aku anaknya Abdul Muttalib. Sedangkan yang lain, yang imannya lemah, apalagi yang hanya berpura-pura alias munafikin, mulai berbicara. Ada yang menyatakan, mana sihirnya dia, kok sekarang enggak manjur katanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ucapan Jabalah Ibn al-Hanbal, ala batal as-sihrul yawm. Hari ini sihirnya batal, enggak manjur. Artinya orang-orang ini ternyata dalam hatinya menganggap Nabi Muhammad SAW tukang sihir. Menangnya karena sihir. Sekarang kalah, berarti sihirnya enggak manjur. Ada lagi yang berkata, Syaibah Ibn Uthman, al-yawma udriku sa'ri min Muhammad. Hari ini aku akan balas dendam kepada Muhammad. Al-yawma aqtul Muhammad. Hari ini aku akan bunuh dia. Fadartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liaqtulahu faaqbala syai' hatta taghasya fuadi falam atiq dhaka wa alimtu annahu mamnu'un minni. Orang ini bukan hanya berbicara. Syaibah Ibn Uthman ini benar-benar mencari. Mana Muhammad? Aku akan bunuh dia sekarang sebagai balas dendamku. Aku berkeliling mencarinya untuk membunuhnya. Fa'aqbala syai' hatta taghasya fuadi. Tiba-tiba dia datang kepadaku hingga hatiku seakan-akan tertutup sesuatu. Falam utiqdak. Aku enggak bisa bergerak, enggak bisa mengangkat pedangku, enggak bisa berbuat apapun. Hanya tertegun. Dan kemudian aku merasa bahwa aku dihalangi. Alimtu annahu mamnu'un minni. Aku merasa bahwa aku dihalangi. Disitulah mulai masuk keyakinan kalau ini bukan manusia biasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, satu ujian akan menjadikan manusia berbagai macam bentuk. Ada yang semakin kokoh, semakin terlihat keimanannya. Ada yang tadinya ragu-ragu, terlihat keraguannya. Ada yang munafik, terlihat nifaknya. Dan ada yang tadinya dia ragu-ragu, menjadi yakin dengan itu. Dengan kejadian-kejadian yang sama. Wa hadatsani ba'du ahli Makkah, disampaikan kepadaku kata Ibnu Hisham rahimahullah, dari beberapa penduduk Mekah, bahwa Rasulullah sallam hina fasala min Makkah ila Hunain, bahwa Nabi Muhammad sallam ketika berangkat dari Mekah ke Hunain, wa ra'a kasratan man ma'ahu min junudillah, ketika melihat banyaknya jumlah pasukan tentara Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang berkata, lan tughlabal yawma min qillah. Lan tughlabal yawma min qillah. Enggak mungkin pasukan ini dikalahkan karena jumlah. Enggak mungkin. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Di awal peperangan terjadi kekacauan, dalam tanda petik kalah. Tetapi belum berakhir peperangan, sehingga Rasulullah SAW memanggil mereka, mengingatkan mereka, sambil memanggil yal muhajirin yal ansar, ya man bay'at tahta syajarah, wahai yang berbay'at di bawah pohon. Fadl Ibn Abbas diantaranya yang disuruh oleh Nabi untuk memanggil kaum muslimin. Maka berkumpullah kembali orang-orang yang sudah bisa ditebak siapa mereka. Pasukan inti dari para sahabat, muhajirin wal ansar. Disebutkan oleh Ibn Hisham siapa saja yang masih kokoh bersama Nabi. Fafi man tabata ma'ahu minal muhajirin. Di antara yang kokoh bersama Nabi, tidak bergeser, tidak lari, adalah muhajirin. Abu Bakar wa Umar. Dan dari kerabatnya, dan dari Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, wa Abu Sufyan bin Al-Harith, dan anaknya, dan Fadl bin Abbas, dan Rabi'ah bin Al-Harith, dan Usamah bin Zaid, Hibbu Rasulullah ibn Hibbi Rasulullah, kesayangan Rasulullah, anaknya kesayangan Rasulullah, wa Aiman bin Ubaid, yang beliau terakhir ini kutila yauma idin, beliau terbunuh ketika itu. Ini orang-orang yang tetap bersama Nabi. Wa qala Ibn Hisham ism Ibn Abi Sufyan Ibn Al-Haris wa Ja'far wa ism Abi Sufyan Al-Mughirah wa ba'dun nas ya'uddu fihim fathamma Ibn Abbas wa la yu'ad Ibn Abi Sufyan. Qala Ibn Ishaq wa haddathani Asim Ibn Umar ابن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال ورجل من هواز على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح له طويل أمام هواز وهواز خلفه. Pasukan mereka, di depan mereka ada satu unta, satu ekor unta yang di atasnya seseorang. Untanya unta merah, unta yang mewah, dengan tombak yang panjang, dengan bendera di atas tombaknya, berdiri di depan seluruh pasukan Hawazun. Id adrakat ta'ana bi ramhihi wa idza fatahu an-nas rafa'a ramhahu liman wara'ahu fattaba'uhu. Mereka mengikuti orang yang di depannya ketika mengayunkan tombaknya menusuk kaum muslimin, kemudian diangkat kembali, dikibarkan benderanya, maka mereka semuanya menyerangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang tetap kokoh adalah orang-orang tadi dari kalangan muhajirin, sahabat Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, yang juga bersama mereka ahli baitihi, keluarganya, kerabatnya, familinya, dan kemudian dari kalangan Ansar beberapa orang. Dikisahkan oleh Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, inni lama'a Rasulullah s.a.w. Kisahnya Abbas, aku waktu itu bersama Rasulullah s.a.w. akhidun bihakamati baglatihi, aku memegang kendali bighalnya, bayda yang berwarna putih, qad syajartuha biha wa kuntum ra'an jasiman syadid as-saut, sedangkan aku ini adalah orang yang kuat besar dan suaranya keras. Wa Rasulullah sallam yaqul hina ra'a ma ara minan nas, dan Rasulullah sallam berkata kepadaku ketika melihat apa yang belum lihat pada manusia, aina ayyuhan nas. Bayangkan betapa sedihnya Rasulullah sallam, manusia berhamburan, berlarian. Kata Nabi, aina ayuhan nas, mau kemana wahai manusia, aina ayuhan nas. Falam aran nas yalwuna ala syai'in, maka kata Ibn Abbas, aku tidak melihat manusia menengok sama sekali, wari menyelamatkan sendiri-sendiri. Faqala ya Abbas asruh ya ma'salal ansar, wahai Abbas panggillah dengan suaramu. Ya ma'syaral ansar, wahai kaum ansar. Ya ma'syara ashabis samurah, wahai orang-orang yang merupakan ashabus samurah, yakni orang-orang yang berbaiat di bawah pohon samurah. Qala fa'ajabu, maka ketika Abbas memanggil dengan suara yang keras dan mereka mendengarnya, mereka berkata labbaika labbaika. Fayadhabu ar-rajul liyuzanna ba'irahu fala yaqdir ala dhalik. Bahkan ada seseorang dari mereka kaum muslimin, saking inginnya kembali kepada Nabi, dia pacu ke arah yang lain, sudah susah karena sudah berlari kendaraannya ke arah lain, dia tidak peduli dengan kendaraannya. Dia loncat dari kendaraannya, dia balik dengan berjalan kaki. Ikhwanuddin a'azzakumullah, karena biasa kuda-kuda atau unta kalau sudah dipacu, apalagi bersama-sama dengan kuda-kuda yang lain ke satu arah, maka untuk balik menghentikannya susah. Fayakhudh dir'ahu, maka dia ambil pakaian perangnya, fayaktifuha, kemudian dilemparkannya ke tanah, wayakhudh sayfahu, dan mengambil pedangnya dan tirsnya, tamengnya, wayaqtahim an ba'irihi, dan dia meninggalkan untanya, loncat dari untanya, wayukhalli sabilahu, dan dibiarkan untanya berlari. Fayaummu sawt hatta yantahi ila Rasulullah sallam hatta idza ijtama'a ilaihi minhum mi'ah, hingga mereka pun berkumpul ke suara tersebut, di mana di sana ada Rasulullah sallam, maka berkumpullah mereka dalam jumlah 100 orang. Istaqbalun nas faqtatalu, melawan mereka, berperang. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, jumlahnya banyak kocar kacir, tapi jumlahnya 100 bisa mengalahkan mereka. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Wa kanat ad-da'wa awwala ma kana ya lal ansar, thumma khalasat akhiran ya lal khazraj, wa kanu suburan 'indal harbi. Tadinya panggilan adanya ya lal ansar, tapi kemudian panggilan itu berkurang menjadi ya lal khazraj, wahai kaum khazraj. Karena khazraj terkenal suburan fil harbi, terkenal kokoh dalam perang. Fa asrafa Rasulullah sallam fi raka'abihi, maka Nabi pun berdiri di atas kendaraannya, fanadhara ila mujtaladil qaum, memandang kepada kaum yang sudah berkumpul, wahum yajtaliduna, faqala al-ana hamyal watis, sekarang perang berkecamuk. Yani sekaranglah perang yang sesungguhnya, tadi bukan perang. Dikejutkan dengan sesuatu, mereka kaget, kemudian lari ke sana kemari. Al-ana hamyal watis. An Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah juga menceritakan apa yang beliau alami di perang Hunain. Qala baina dhalika ar-rajul min Hawazin sahibur rayah ala jamalihi yasna' ma yasna', ketika aku melihat seorang dari suku Hawazin dengan benderanya, dengan tombaknya, melakukan apa yang dia lakukan, menyerang ke sana kemari. Idhawa lahu Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihi wa rajul min al ansar yuridanihi, tiba-tiba datanglah Ali bin Abi Thalib menuju ke orang ini, dan juga satu orang lain menuju ke orang ini juga. Fayatihi Ali bin Abi Thalib min khalfihi fadaraba urqubah al jamal fawaqa ala ujazihi. Ali bin Abi Thalib menebas kaki untanya, maka orang itu tersungkur. Wawasabal anfari, orang yang satunya langsung menebas orang yang terjatuh dari untanya ini. Alar rajuli fadarabahu darbatan atanna qadamahu, maka dipukullah, ditebaslah dengan satu kali tebasan, sudah menjadikan dia tidak bisa lagi bangun, dan putus kakinya. Binisfi saqihi, di tengah betisnya. Fanja'afa ala rahlihi wajtaladan nas, maka perang semakin panas. Fawallahi ma raja'at raji'atun nas min hazimatihim hatta wajadul usara mukattafina inda Rasulullah SAW. Sungguh mereka yang lari tadi enggak kembali sampai Rasulullah SAW memegang tali yang mengikat para tawanan-tawanan, baru mereka melihat, oh ternyata sudah menang. Waltafata Rasulullah SAW ila Abu Sufyan ibn al-Harith, Rasulullah SAW melihat Abu Sufyan ibn al-Harith, bukan Abu Sufyan ibn al-Harith, ibn Abdul Muttalib, masih keluarga Rasulullah SAW. Wa kana mimman sabara yauma idin, dan beliau termasuk yang sabar pada hari itu bersama Rasulullah SAW, tidak lari. Wa kana hasunal Islam, dan bahwasanya bagus Islamnya. Wa huwa akhidun bi safari baghlatihi, dalam keadaan beliau memegang safar baghlatihi, ai sair fi muakhiris saraj. Maknanya safar adalah di belakang pelananya ada sandaran yang biasa dipakai untuk sandaran, dia memegang atau berpegang dengan sandaran tersebut mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala man hadha, Nabi bertanya, siapa ini? Karena masih agak gelap. Qala ana ibnu ammika ya Rasulullah. Aku ibnu ummika ya Rasulullah. Aku anak ibumu ya Rasulullah. Maksudnya saudara dari ibu. An Abdullah ibn Abi Bakar. Dari Abdullah ibn Abi Bakar juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltafata fara'a umma Sulaim binti Milhan wa kanat ma'a zawjiha Abi Talha. Rasulullah sallam menengok dan melihat ada Ummu Sulaim bersama suaminya yaitu Abu Talha. Wa hiya hazimatun wasataha biburdin laha, dan dia sangat semangat ingin juga berjuang sebagaimana yang lain berjuang dengan memakai burda. Wa innaha lahamilun bi Abdullah ibn Abi Talha. Saat itu Ummu Sulaim bintu Milhan sedang hamil mengandung Abdullah ibn Abi Talha. Wa maha jamalu Abi Talha, yang dikendarai adalah untanya Abu Talha. Wa qad khasyiyat an yu'azzaha al-jamal fa adnat ra'sahu minha fa adkhalat yadaha fi hizamatihi ma'al khitam fa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Sulaim qalat na'am. Maka Nabi pun khawatir. Wa qad khasyiyat an yu'azzaha al-jamal, dia Ummu Sulaim khawatir unta itu menjatuhkan dirinya. Artinya dia sedang hamil, khawatir unta itu menyebabkan dia jatuh. Fa adnat ra'sahu minha, maka dia dekatkan kepalanya ke unta tersebut yang setengah bungkuk begitu. Fa adkhalat yadaha fi hizamiha, memasukkan tangannya ke kendali untanya, khawatir jatuh. Maka Nabi melihat ini bukan laki-laki, itu bukan seorang penunggang unta yang gagah, pasti perempuan. Dan melihat di situ ada Abu Talha, pasti ini istrinya. Maka Nabi langsung menyapanya, Ummu Sulaim. Qalat na'am, wanita tadi menjawab na'am. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, uqtul haula alladziina yanhazimuna 'anka. Ibuku dan bapakku sebagai jaminan ya Rasulullah, bunuh saja mereka yang lari itu. Khanafidin azam, biasa emosinya perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Alladziina yanhazimuna 'anka, bunuh saja mereka yang lari meninggalkanmu ya Rasulullah. Kama taqtulul ladina yuqatiluna, perangi mereka sebagaimana engkau memerangi mereka ini. Fa innahum lidzalika ahlun, mereka pantas untuk diperangi, pantas untuk dibunuh. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa yakfillahu ya umma Sulaim, apakah itu cukup bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya umma Sulaim. Qala wa ma'aha khinjar, wanita ini membawa pisau belati, khanjar. Faqala laha Abu Talha, ma hadha khanjar ma'ak ya Ummu Sulaim, untuk apa pisau belati di tanganmu itu wahai Ummu Sulaim? Khanjar akhadtuhu indana minni ahadun minal musyrikin bi'ajatihi bihi. Kata Ummu Sulaim, pisau untuk berjaga-jaga. Kalau ada musyrikin mendekati aku, aku akan tikam dengannya. Jarang wanita yang hazimah seperti beliau radhiyallahu taala anha, memiliki kesungguh-sungguhan. Yaqulu Abu Talha, ala nasma' ya Rasulullah, tidakkah kita dengar ya Rasulullah apa yang diucapkan dia? Ar-Rumaisah, dijuluki Ummu Sulaim dengan Rumaisah. Dengarkan Rumaisah ini. Yani merasa seperti masya Allah jagoan, siapa yang mendekat akan aku tikam dengan pisau ini. Ana bi Qatadah radhiyallahu taala anhu juga menceritakan kejadian tersebut dari apa yang beliau lihat. Ra'aitu yauma Hunain, aku melihat dalam perang Hunain, rajulaini yaktatilan, dua orang yang saling berperang, musliman wa musyrikan, satu muslim satu musyrik. Wa idza rajulun minal musyrikin yuridu an yu'ina sahibahu al-musyrik 'ala al-muslim, tiba-tiba datang orang-orang musyrikin ingin membantu si musyrik untuk menyerang si muslim ini, maka kata Abu Qatadah, aku datangi dia. Fadarabtu yadahu faqata'aha, aku datangi dia dan aku tebas tangannya, dan qata'tuha, aku potong tangannya. Wa'attaqani biyadihi al-ukhra, dan dia mengambil pedangnya dengan tangannya yang lain. Fa wallahi ma arsalani hatta wajadtu rihad dam, sungguh demi Allah tidaklah dia berhasil menggerakkan atau mengayunkan tangan yang satunya hingga bau darah sudah sampai kepadaku. Wa kada yaqtuluni, hampir-hampir dia membunuh aku, tapi aku mencium bau darah tadi, maka aku tahu bahwa tangan dia dan dirinya sudah mendekat kepadaku. Falaula annadam nazafahu laqataladi, kalau saja bukan karena darah yang mengenai aku, qadarullah, mungkin aku sudah terbunuh olehnya. Ikhwan bin Azam, masih suasana yang kita ceritakan di awal. Habis subuh gelap, sehingga hampir-hampir seorang tidak bisa melihat dengan jelas kecuali sosoknya. Sudah aku tebas tangan yang satu, tiba-tiba dia mengambil dengan tangan yang lain akan menebas diriku, tapi aku tahu dari pancaran darah yang mengenai aku, berarti orang ini masih hidup dan masih bergerak. Maka aku pun tikam dia, fasaqata fadarabtuhu faqataltuhu, maka aku jatuhkan dia dan aku bunuh dia. Wa ajhadani anhu alqital wa marra bihi rajulun min ahli Makkah fasalabahu, kemudian datang seseorang dari penduduk Makkah kemudian menarik dan mengambil orang tadi atau bangkai tadi. Falamma alharbu awzaraha, ketika sudah selesai perang mulai reda, wa farigna minal qaum, kami selesai dari berperang dengan mereka, qala Rasulullah sallam, Nabi bersabda, man qatala qatilan falahu salabahu. Setelah selesai, Nabi berkata, siapa yang membunuh seorang bunuhan, maka semua perlengkapannya untuk yang membunuhnya. Padahal beliau Abu Qatadah setelah membunuh tadi, tiba-tiba jasadnya diambil orang lain. Ikhwan ibn a'azakumullah. Faqultu ya Rasulullah, laqad qataltu qatilan, ya Rasulullah, aku sudah membunuh satu orang, dasalabin, memiliki perlengkapan, fajhadani anhul qital, tetapi karena aku sibuk dengan peperangan, aku tidak tahu lagi yang mana tadi yang aku bunuh dan diambil oleh siapa. Faqala rajulun min ahli Makkah, maka datanglah seorang dari penduduk Makkah sambil berkata, sadaqa ya Rasulullah, dia benar ya Rasulullah, wa salabu dhalikal qatil indi, masya Allah, jujur, betul ya Rasulullah, dia membunuh dan aku yang mengambil rampasannya dan aku selamatkan, aku jaga, masih ada pada diriku. Faridahu anni min salabahu, maka dia pun meridhakan semua apa yang dia ambil diberikan kepadaku. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, la wallahi la yurdihi minhu ta'midu ila asadin min asadillah yuqatil an dinillah tuqasimuhu salabahu. urdud alaihi salama qatilihi. Wa qala Rasulullah sallam sadaq urdud alaihi salabahu. Ternyata Abu Qatadah mengatakan kepada orang tadi, ambil untukmu semua perlengkapan tadi. Aku ridho. Abu Bakar yang tidak ridho. La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah sallam. Dia yang berperang seperti singa, berjuang habis-habisan, kemudian dia yang mengambil perlengkapan perangnya. Aku tidak ridho. Rasulullah sallam mendukung Abu Bakar. Betul. Abu Bakar, kembalikan semua apa yang kamu ambil, maka dikembalikan kepadanya. Hikmah dari perkara ini, barakallahu fikum, karena senjata, tameng, pakaian perang, apa bermanfaat bagi orang yang tidak memiliki jiwa pejuang? Lebih bermanfaat di mana? Di orang tadi atau di sahabat Abu Qatadah yang mujalid fil qital, yang bersungguh-sungguh dalam perang? Akan lebih bermanfaat bagi orang pemberani seperti Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Masih dari beliau, beliau menceritakan, qala Abu Qatadah fa akhadtuhu minhu, maka aku pun mengambilnya. Fa bi'tuhu fashtaraitu bi thamanihi makhrafan. Aku jual perlengkapan tadi dan aku beli makhrafan. Fa innahu li awwali malin i'taqadtuhu, dan itu adalah awal harta yang aku miliki. Masyaallah. Awal harta yang beliau miliki. Qala Ibn Ishaq menceritakan lagi. Falamman hazamat hawazun istaharra al-qatl min thaqif fi bani Malik. Yuqtal minhum 70 rajulan tahta rayatihim fihim Uthman ibn Abdullah ibn Rabi'ah ibn al-Harith ibn Habib, wa kanat rayatuhu ma'ad al-khimar, falamma qutila akhadha Uthman ibn Abdullah faqatala biha hatta qutil. Ketika Hawazun sudah terkalahkan, istaharra al-qatl min thaqif, semakin dahsyat peperangan dari suku lain, yaitu Bani Thaqif. Fi Bani Malik. Yaqtul minhum 70 rajulan. Terbunuh dari mereka 70 orang. Di bawah bendera mereka ada seseorang yang bernama Uthman ibn Abdullah ibn Rabi'ah ibn al-Harith ibn Habib. Dan bendera mereka dipegang oleh Zil Khimar. Falamma qutila, ketika dia terbunuh, diambil bendera kepemimpinan oleh Uthman ibn Abdullah. Faqatala biha hatta qutil. Beliau berperang sampai terbunuh. Falamman hazamal musyrikuna atau ta'if. Ketika musyrikin sudah terkalahkan, mereka terpukul mundur sampai ke ta'if. Wa ma'ahum Malik ibn Auf. Bersamanya ada Malik ibn Auf. Wa askara ba'dhum bi autas, dan mereka membuka kemah-kemah mereka, atau mereka membangun atau menaikkan kemah-kemah mereka di tempat yang disebut dengan autas. Wa tawajjaha ba'dhum nahwa Nikhlah, sebagian yang lain menuju Nikhlah. Wa lam yakun fi man tawajjaha nahwa Nikhlah illa banu Ghiyarah, dan tidak ada rombongan yang ke Banu Nikhlah atau ke daerah Nikhlah kecuali Banu Ghiyarah dari pecahan suku Thaqif. Wa tabi'at khayl Rasulillah SAW, dan mereka dikejar oleh pasukan berkuda dari Rasulullah SAW sampai ke Nikhlah minan nas. Wa lam tattabi' man salaka Thanaya, sedangkan yang ke arah Thanaya tidak dikejar, tapi yang dikejar yang ke arah Nikhlah. Wa ba'atha Rasulullah SAW fi athari man wajjaha qibala autas ta'amir. Nabi mengutus untuk mengikuti jejak orang-orang yang lari ke arah autas. Nabi utus rombongan untuk mengejarnya dipimpin oleh Abu Amir Al-Ash'ari. Fa adraka minan nasi ba'da man inhazama. Maka mereka pun mendapatkan beberapa orang yang lari, tertangkap oleh mereka. Fanawashuhul qital. Maka terjadilah peperangan kembali di daerah Autas. Farumiya Abu Amir bisahmil faqutila. Sedangkan pimpinannya Abu Amir terlempar anak panah, maka beliau terbunuh radhiyallahu taala anhu. Akhirnya bendera kepemimpinan diambil oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, wa huwa ibnu ammihi, dan itu adalah anak pamannya sendiri. Artinya sama-sama dari Asy'ariyah, dari Yaman. Faqatalahum, maka terus diperangi mereka. Fafatahallahu ala yadayhi wa hazamahum, maka Allah berikan kemenangan pada mereka dan Allah kalahkan musuh-musuhnya. Wa kharaja Malik ibn Auf 'inda al-hazimah. Malik ibn Auf lari ketika kalah. Fa waqafa fi fawaris min qaumihi 'ala saniyah. Dia lari bersama orang-orang yang bersamanya dari pasukan berkuda, karena berkuda lebih cepat larinya, ke arah saniyah min at-tariq. Wa qala li ashabi, dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, qifu hatta tamdi du'afa'ukum wa talhaq ukhraakum. Kata Malik ibn Auf, tunggu di sini sampai orang-orang yang lemah sampai bergabung bersama kita di sini. Fa waqafa hunaka, maka dia berhenti di sana. Hatta madha man kana lahiqu bihim, hingga datanglah kepada mereka orang-orang yang lambat, orang-orang yang berjalan, orang-orang yang memakai kendaraan yang lemah. Munhazimatan nas, mengumpulkan sisa-sisa orang yang tertinggal. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin wa qatalaha khan. Kisah lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang dalam keadaan terbunuh. Nabi bertanya, man qatalaha, siapa yang membunuh wanita ini? Kalau pasukan terdepan, tanyakan siapa yang membunuhnya. Qatalaha Khalid ibn al-Walid. Ternyata yang membunuhnya adalah Khalid ibn al-Walid. Wan nasu mutaqassafuna 'alayha. Faqala ma hadha? Qalu imra'ah qatalaha Khalid ibn al-Walid. Mereka pun berkumpul melihat wanita yang terbunuh ini. Maka Nabi bertanya, ada apa? Ya Rasulullah, wanita dibunuh oleh Khalid bin Walid. Faqala Rasulullah sallam li ba'd man ma'ah, adrik Khalidan, kejar Khalid. Faqul lahu, katakan padanya, inna Rasulullah yanhaka an taqtula Walidan wa mra'atan wala asifan. Kejar Khalid, sampaikan padanya bahwasanya Rasulullah sallam melarang membunuh anak-anak, melarang membunuh wanita, dan melarang membunuh asifan. Wanita dan anak-anak sudah jelas. Mereka tidak ikut berperang dan tidak mampu untuk ikut berperang. Maka mereka menjadi tawanan, tidak dibunuh. Tetapi yang ketiga ini yang memiliki pelajaran penting, asifan. Asif adalah orang yang tidak ikut berperang. Kalau sekarang ada istilahnya, sipil. Kalau dulu kadang disebut pegawai, kadang disebut petani, kadang disebut orang yang tidak ikut perang. Oh, penduduk petani jangan dibunuh. Mereka enggak ikut-ikutan. Disinilah keadilan Islam. Disinilah ajaran yang sangat sempurna walaupun dalam perang memiliki aturan-aturan. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, apa-apa yang dilakukan oleh para teroris dengan membunuh, dengan meledakkan sekian teror-teror yang membunuh wanita, anak kecil dan sebagainya, bahkan kaum muslimin, bukan orang kafir, maka ini jelas bukan ajaran Islam sama sekali. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.